apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari judul bab. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita pindah ke hadis yang berikutnya. Dan pada bab yang baru berkata Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jawfiyyu Mawlahu Al-Bukhari rahimahullah taala babus su'al wal butya 'inda rami al-jimar. Bab bertanya dan berfatwa pada saat melakukan pelemparan jamrah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan tentang bertanya dan berfatwa. Bertanya itu soal yang menyampaikan problemnya kepada seorang mufti, yang kemudian mufti ini yang dia seorang alim menjawab dan mengeluarkan fatwa dari pertanyaan tersebut. Dan yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau hendak menjelaskan bahwa seseorang yang bertanya, as-sa'i atau disebut juga mustafti, orang yang meminta fatwa, boleh bertanya kepada seorang mufti, seorang alim, seorang mujtahid, meskipun pada saat orang alim tersebut tersibukkan dengan satu kegiatan ibadah seperti pada saat melempar jamaah, pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila seorang mufti dalam keadaan perhatian terhadap pertanyaan yang disampaikan dan dia tidak tersibukkan dengan ibadah yang dia kerjakan dan dia menjawabnya dengan penuh konsentrasi, maka yang demikian diperbolehkan, tidak ada masalah. Sebab seorang mufti ketika dia mengeluarkan fatwa tentu diperbolehkan, dibutuhkan seorang itu untuk memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan dari pertanyaan. Al-hukmu 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu tentu harus mengetahui penggambaran dari pertanyaan yang disampaikan kepadanya, sehingga seorang mufti tentu harus perhatian dan penuh konsentrasi. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang mufti tersibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan dia tidak memperhatikan pertanyaan tersebut dengan baik, yang dikhawatirkan dia akan menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oleh karena itu yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak diperbolehkan seorang berfatwa dalam keadaan warga dalam keadaan marah, sebab biasanya seorang dalam keadaan marah tidak terkontrol, artinya dia tidak konsentrasi pada saat memberikan jawab, dan mungkin saja syaitan akan ikut andil dalam jawaban tersebut disebabkan karena kemarahan. Dan soal mufti tidak diperbolehkan menjawab satu pertanyaan dan dalam hatin, yakni ketika dia sedang menahan kencing misalnya, ya, dia tersibukkan dengan urusan itu. Ada orang datang bertanya sementara dia sedang menahan buang air besar atau buang air kecil, maka mungkin jawabannya akan melenceng dan dia tidak konsentrasi untuk mendengarkan pertanyaan yang disampaikan. Sebab permasalahan fatwa bukan permasalahan yang biasa. Soal menjawab tentu diharuskan dengan ilmu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Dan ketika seorang itu mengeluarkan fatwa, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab usul mereka selalu menyatakan pada babak terakhir dari kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang ada syuruh, syarat-syarat seorang berfatwa. Demikian pula ada yang hendaknya ada pada seorang mufti ketika dia berfatwa. Di antara yang disebutkan yang masyhur adalah dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "La yanbaghi lirrajuli ay yamsiga nafsahu lilfatwa illa yatawaffar fihi asyurutul khamsah." Tidak sepantasnya seorang itu mengangkat diri sebagai seorang mufti yang siap untuk berfatwa kecuali apabila terpenuhi padanya lima persyaratan. Yang pertama, ayyakuna lahu niyyah, dia harus memiliki niat yang baik, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan niat tersebut dia menyadari bahwa ketika dia menjawab pertanyaan berarti dia menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hukum Allah kepada umat ini. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertanya kepada ulama, kepada para mufti dalam urusan-urusan yang mereka tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli dzikir, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Sehingga seorang mufti harus memelihara niat. Dia tidak menghendaki dari fatwanya dan dari jawabannya tersebut melainkan wajah Allah, melainkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, yakunu 'indahu waqar wa 'ilm wa sakinah. Seorang mufti harus memiliki ilmu dan ketenangan. Tidak ada kesesatan. Namun dengan ilmu tersebut dia memperhatikan berbagai persoalan yang disampaikan kepadanya. Dan dia mampu untuk memutuskan sesuatu dengan bijaksana, dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak disertai dengan amarah dan yang semisalnya, yang dapat menyebabkan dia keluar dari jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyakuna indahu quwwatun 'ala mardhihi, dia harus memiliki kekuatan. Status dia sebagai seorang mufti ya butuhkan mental yang kuat. Sebab boleh jadi seorang akan diraih dengan berbagai macam gangguan, atau dia ditindas, atau dipaksa untuk menjawab sesuatu menyelisihi apa yang diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak memiliki kekuatan, maka sangat mudah bagi dia untuk di arahkan kepada yang buruk dan bahkan mendoratkan dirinya sendiri. Yang keempat, seorang mesti harus memiliki kifayah. Al-kifayah, kata Imam Ahmad, al-kifayah wa illa madarrahun nas. Dia harus punya kecukupan. Ya, sebab kalau tidak, dia akan dimakan oleh manusia. Maksudnya, dia akan mudah untuk dipengaruhi oleh manusia. Kadang-kadang ada seorang butuh jawaban, maka dia pun mempengaruhi seorang mufti dengan harta, ya, harta yang berlimpah, demi untuk mendapatkan rekomendasi dari seorang mufti bahwa ini dibolehkan. Sementara dia meyakini bahwa itu haram, dan dia mengetahui dalil tentang diharamkannya, namun karena dunia dan tidak punya kecukupan, lalu dia memikirkan sanak keluarganya, sehingga menyebabkan dia berfatwa bertentangan dengan apa yang diketahui dari Al-Haq. Dan yang kelima, ma'rifatun nas. Yang kelima adalah dia harus mengerti kondisi manusia, keadaan mereka. Ya, sebab terkadang ada seorang datang dengan pertanyaan yang telah diarahkan, ya, dari pertanyaan tersebut. Misalnya kalau ada seorang bertanya, misalnya dia mengatakan di daerah kami ada kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, dari pertanyaan itu saja, kebiasaan yang buruk itu sudah mengopinikan pada mufti bahwa nih, ini adalah kebiasaan yang buruk, sehingga jawabannya kurang lebih haram, karena sudah diarahkan. Nah, di daerah kami ada kebiasaan yang buruk. Nah, atau sebaliknya, di daerah kami ada satu tradisi yang baik yang dilakukan oleh masyarakat, ya, yang sejalan dengan Islam dan seterusnya. Sehingga mufti tersebut kalau tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan mereka, maka sangat mudah untuk diharamkan. Nah, terkadang ada seorang mustafti, seorang yang datang bertanya, maka kita butuh untuk mendapatkan jawaban penggambaran secara rinci, agar kemudian tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Tidak cukup hanya sekedar mendengarkan pertanyaan secara global, ya, dikhawatirkan nanti penggambaran tidak benar. Maka dibutuhkan pembahasan yang rinci, penggambaran yang rinci. Kadang-kadang ada soalan yang datang, yang bertanya, yang sebenarnya pertanyaan tidak butuh jawaban, sebab tidak semua pertanyaan yang disampaikan itu harus dijawab. Lihat kondisinya, lihat keadaannya, ya. Kadang-kadang sebagian mereka tidak memperhatikan. Nah, setiap pertanyaan semua dijawab, tidak ada yang terkecuali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Sebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Khatib Al-Mutafaqqih, beliau mengatakan, man akta bikulli ma yastaftuna fahuwa majnun. Siapa yang menjawab, yang berfatwa dengan setiap apa yang ditanyakan kepadanya, orang ini gila, ini orang majnun. Semua yang ditanyakan dijawab. Nah, kadang-kadang kondisi ini tidak memungkinkan. Kita berharap dengan masyarakat awam, ya, di kampung, tidak mengerti tentang Islam, tentang akidah, tentang prinsip Islam, ya, di tengah masyarakat. Di situ ada satu orang yang alhamdulillah sudah biasa ngaji, mengerti tentang apa itu ahlu sunnah, apa itu tidak ahlu sunnah. Tapi dia dihadir di pengajian masyarakat, masyarakat umum yang buruk mendapatkan bimbingan tentang Islam yang sahih. Giliran tiba beberapa pertanyaan, yang paling pertama bertanya adalah si hamba Allah yang sudah biasa ngaji. Ya, tanya kepada Ustaz, ya, apa sikap kita terhadap sururiyah? Masyarakat, ya. Nah, apa sikap kita terhadap sururi? Seperti bulan disebutkan nama-namanya. Kalau pertanyaan itu sifatnya tertulis masih bisa ditahan. Mungkin kita bisa seleksi, tidak bisa, tidak memenuhi persyaratan. Akan tapi, ya, kalau disampaikan secara langsung, nah ini mana Rasulullah. Kadang-kadang seorang dalam kondisi haraj, yani gimana cara mencari solusi menjawab pertanyaan seperti ini? Dia tidak mengerti. Nah, mereka lebih butuh tentang hal-hal yang dengan yang mereka bisa memahami Islam dengan yang baik, dengan sahih. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bahwa tidak semua pertanyaan itu harus dijawab pada saat itu, ya. Namun masing-masing keadaan ada kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menjawabnya. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Beliau berkata, "Rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim." Telah memberitahu kepada kami Abu Nu'aim Al-Qawl bin Dukain Al-Ahwal. Beliau berasal dari Kufah. Seorang rawi yang sangat fiqah dan terpercaya dan diakui ketipahannya oleh para imam seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya dari para imam. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salam. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salam. Abu Salam ini nisbah kepada kakeknya. Ada ulama ayahnya Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salam Al-Majjun. Al-Majjun ini lapor. Ada sebagian menyebutkan bahwa Al-Majjun ini asalnya dari bahasa Persia yang diharapkan. Bahasa Persia yang diharapkan, ya, asal maknanya kemerah-merahan. Nah, karena kedua pipinya itu memerah, ya, berwarna merah, sehingga disebut Al-Majjun dari bahasa Persia, ya, yang asal katanya Al-Majjun. Lalu kemudian diarabkan jadi Al-Majjun. Alhasil bahwa beliau seorang yang juga terpercaya dalam beragam hadis, termasuk di antara penduduk Madinah rahimahullah ta'ala. Al-Zuhri, dari Al-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibn Syihab Abu Bakar Az-Zuhri Al-Madani, imam di antara imam ahli sunnah, dan beliau termasuk di antara orang yang pertama yang membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Ada Isa bin Talha, dari Isa bin Talha bin Ubaidillah Al-Qurashi Al-Tamimi Abu Muhammad Beliau juga berasal dari Madinah. Dan beliau termasuk di antara ulama Ar-Rawdah dari ulama Madinah yang hidup di zamannya. An-Abdillah bin Amr dari Abdullah bin Amr Al-Qurashi bin Al-As Sahmi bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda al-jamrah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda al-jamrah, pada saat sedang melempar jamrah. Berarti di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam sedang menunaikan manasik. Beliau sedang melempar jamrah, wa huwa yus'al. Dalam keadaan beliau ditanya, yakni ada seorang datang lalu bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka seorang pun bertanya, ya Rasulullah, nahatu qabla an admi, wahai Rasulullah, saya telah menyembeli nahar. An-nahru itu sembelihan untuk unta. Adapun sapi, demikian pula kambing, akan disebut dzabh. Dan an-nahar khusus untuk unta dalam menyembelihnya, yang disembelih dalam keadaan berdiri unta tersebut, atau dalam keadaan sedang menurun, ya, sedang menurun. Aku menyembelih qabla al-admi, sebelum saya melempar jamrah. Sebelum saya melempar jamrah, dia telah menyembelih. Qala ilmi wala haraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, lemparlah dan tidak ada dosa, yani tidak bersalah. Qala, ada lagi orang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan bertanya, ya Rasulullah, halaktu qabla an anhar. Wahai Rasulullah, saya telah bercukur, ya, mencukur rambutnya sebelum menyembelih. Sebelum menyembelih. Qala inhar wa la haraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah, tidak masalah, tidak ada dosa. Fa ila shay'in quddima wa la ukhira illa qala inhar wa la haraj. Tidak ada yang ditanya pada hal itu tentang sesuatu yang ini didahulukan, yang ini diakhirkan. Melainkan beliau menjawab, if'al wa la haraj. Lakukanlah dan tidak ada dosa. Ini terjadi pada saat Rasulullah SAW sedang menunaikan haji bersama dengan para sahabat dan bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah dari mana? Tanggal 9 di awal malam hari berangkat ke mana ini? Para hujan. Malam hari mana? Kemana? Ke Mina? Muzdalifah. Mina di Muzdalifah. Nah, kemudian setelah itu menunggu hingga kondisinya terang dan kemudian di Jumat, lalu kemudian berangkat ke Mina. Nah, pada saat itulah ada beberapa amalan yang akan dikerjakan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji. Ada empat amalan dalam hal ini. Yang pertama adalah melempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur. Yang afdal adalah al-khalq. 10 hari. Sebagai peringatan saja, sebagian jemaah haji ketika mereka mengamalkan ibadah ini, itu subhanallah, kikir betul dengan rambutnya. Kikir betul dengan rambutnya. Dia tidak melakukan hal dan tidak pula taksir. Dalam hal ini ada dua, taksir atau hal. Taksir memendekkan, memangkas. Hal mencukur habis. Dan yang afdal adalah mencukur habis. Nah, tapi ini tidak. Diambil kayak perempuan. Diambil sedikit. Nah, sudah. Pulangnya dari haji tambah gondrong. Nah, lebih gondrong dari sebelumnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Seorang kesempatan mereka yang ibadah haji mencari yang afdal. Mencari yang utama. Nah, maka ini amalan yang dikerjakan pada hari. Kemudian yang keempat adalah tawaf, yang disebut dengan tawaf ifadah. Nah, urutannya yang afdal dan yang dikerjakan oleh Nabi SAW ya, berdasarkan urutan yang beliau kerjakan, yang afdal dimulai dari rabiul jamal, melempar jamal terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menyembelih. Setelah itu cukur. Setelah itu tawaf. Untuk mudah mengingatkan urutan ini, ingat kata ran haq. Ran haq. Ra nun ha ta. Ra maksudnya rambut jamak. Melempar jamak. Nun apa nun? Nah, yang beli ya. Ha apa ha? Hal mencubur. Kemudian ta, yaitu ta. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terang di antara kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya dalam mengamalkan manasik, diperbolehkan dari keempat ini mana yang didahulukan dan yang diakhirkan. Hukumnya boleh. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali itu ditanya, saya melakukan ini sebelum ini, saya melakukan ini sebelum ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, if'al wa faal, kerjakan tidak masalah, tidak ada dosa. Ya, diangkatnya dosa menunjukkan tidak mengapa. Ma'ayyidullahu yaj'alalaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi kalian kesempitan dalam mengamalkan agamanya. Sehingga kaum muslimin yang pada waktu itu mereka lupa, ada yang mendahulukan satu amalan dari amalan yang lainnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka sebagai rukhsah bahwa itu semuanya diperbolehkan, namun yang afdal dengan urutan yang kita sebutkan. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini bahwa kesibukan seorang alim dalam melaksanakan ibadah tidak mencegah dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi ketika dia melihat bahwa jawabannya sangat dibutuhkan oleh umat, sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, sehingga menjawab meskipun dia dalam keadaan sibuk dengan ibadah, perbolehkan. Apalagi saat dia dalam keadaan tawaf, ya, atau pada saat sa'i, atau pada saat ramal jamaah, dan yang semisalnya, kalau butuh dan ada seorang yang bertanya, maka diperbolehkan bagi yang menjawab. Dan itu bahkan dari agama. dan menjawab pertanyaan yang disampaikan bagian dari zikrullah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf ketika mereka ditanya tentang yang dimaksud majelis zikri, apa yang dimaksud majelis zikir, kata mereka majelis halal wal haram, yaitu majelis yang menjelaskan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itulah majelis zikir. Kalau orang yang menjawab pertanyaan dengan dalil yang sahih, dalil yang syar'i, maka dia pada akhirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan manfaatnya dirasakan pula orang yang lain. Dia memberikan bimbingan kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkan, maka dia terus mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama mensyaratkan bahwa alim tersebut tidak dalam keadaan mustaghriqun fi ibadah, fokus dalam ibadahnya, konsentrasi dalam ibadahnya. Jangan orang sedang sholat lalu ditanya, ustaz, apa hukumnya ini? Lalu ditunggu jawabannya nanti setelah sholat, membuyarkan konsentrasi dan kehusyuan seorang yang mengerjakan sholat. Atau dia sedang fokus dalam satu masalah, baik dia sedang mengerjakan permasalahan dunia atau masalah ini. Mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi penuh, sehingga dia tidak memikirkan apa yang disampaikan padanya. Apalagi sini juga penting bagi seorang mustasfi, seorang yang bertanya untuk melihat keadaan, memungkinkan dan untuk dia menyampaikan pertanyaan tersebut. Apakah seorang alim ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan konsentrasi apabila disampaikan pada pertanyaan? Maka penting untuk mengetahui keadaan alim tersebut dan tidak menyampaikan padanya hal-hal dari berbagai problem sementara dia sedang konsentrasi dalam urusan yang lain. Dinas hari ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya berbicara pada amalan-amalan manasik. Pada amalan manasik berbicara termasuk diantara yang menjawab pertanyaan sedang bawa, kemudian ada yang bertanya, apabila itu penting, maka tidak mengapa. Yang jelas soal pada saat melakukan ibadah umrah atau haji dan dia dalam keadaan ihram, hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan hal-hal dunia. Sedang tawaf yang dipikirkan bisnis, sedang tawaf telepon, ini harganya sekian, ini apa yang sekian. Sibukkan diri dengan ibadah, zikrullah. Termasuk diantaranya adalah menjawab pertanyaan apabila dibutuhkan. Yang demikian diperbolehkan, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau melempar jamaah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya soal bertanya kepada seorang alim meskipun di tempat-tempat keramaian. Tidak syaratkan pertanyaan itu harus di majelis, tidak syaratkan harus di majelis, namun di tempat yang ramai sementara seorang berada di tempat keramaian sedang ibadah manasik misalnya, maka yang demikian tidaklah merendahkan kedudukan seorang alim dan bukan termasuk di antara khawarij al-murukah yang merusak harga diri seorang. Tidak mengapa. Mungkin ada seorang alim berjalan di pasar, lalu kemudian ketemu ada seorang butuh mendapatkan jawaban, lalu ditanya. Tidak mengapa. Yang jelas dengan syarat bahwa seorang alim tersebut benar-benar dalam keadaan memperhatikan dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan banyak dari pertanyaan. Dan di dalam hadis ini juga mendapatkan faedah manfaat dari seorang alim, bahwa seorang alim itu sangat dibutuhkan oleh umat di mana saja. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, terkhusus mereka yang semangat untuk mencari kebenaran, mereka akan mencari seorang alim di mana saja, yang mereka tidak mencari seorang ahli ibadah. Ya, sebab kalau seorang ahli ibadah yang kerjanya hanya beribadah, tidak memiliki ilmu, maka ibadah itu hanya untuk dirinya. Ya, dan orang juga merasa untuk apa dia datang kepada orang tersebut, sementara orang itu tidak memiliki ilmu. Akan tetapi seorang alim, dimanapun dia berada, dia sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, dibutuhkannya melebihi kebutuhan mereka pada seorang ahli ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah seperti bulan, keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya, yang redup, bulan purnama yang terang. Dimanapun seorang berjalan, maka sinar bulan tersebut menerangi. Begitulah ulama yang senantiasa membimbing umat dengan cahaya kenabian, dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham, wa innal mawarithul ilm faman aqadahu faqad aqada bi hadhihi al-wath. Bahwa para ulama itu adalah pewaris bahkan para nabi tidak yang mewariskan untuk umat ini harta, benda, dinar, dan tidak pula dirham, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka oleh karena itu umat ini sangat membutuhkan ulama. Kapan mereka merendahkan kedudukan ulama, maka ini merupakan tanda penyimpangan, tanda kesesatan, dan berbalinya seorang dari alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ulama sudah dilecehkan, direndahkan, lalu kepada siapa lagi mereka akan bertanya tentang urusan agama? Apakah diserahkan kepada orang-orang tidak punya ilmu? Diserahkan kepada para politikus? Ya? Diserahkan kepada mereka yang kerjanya mengurusi partai atau mengurusi jamaahnya? Maka ini tanda kesalahan. Oleh karena itu ma'asyarakatullah, anda yang kita berusaha dalam setiap amalan kita, setiap kegiatan kita harus ada hubungan dengan ulama dalam hal-hal yang kita tidak mengerti, khususnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer, nawaidin, ya, yang kadang-kadang tidak ada kiasnya dengan permasalahan-permasalahan dahulu, ya, sehingga butuh istimbal dari para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'a amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhu." Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan perasaan aman atau mendatangkan perasaan takut, kalau diserahkan kepada keumuman masyarakat, maka mereka langsung menyebarkan, ya, tanpa memikirkan ini masalah atau tidak. Kalau mereka mengembalikan itu kepada ulul amr, ya, mereka kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada ulul amri. Ulul amri diantara maknanya adalah ulama. Maka akan diketahui lah orang-orang yang istimbal, yang mampu untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang sahih kitab Allah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara faedah hadis ini juga menjelaskan bahwa kita bahwa agama itu mudah. Tidak dipersulitkan bagi hamba ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita perhatikan ibadah salat, manasik haji dan yang lainnya diberikan keleluasaan bagi hamba-hamba ini sehingga mereka mampu mengerjakannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan mereka. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, seorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, tidak mampu duduk, baik sebagai kemudahan sholat dalam kondisi sahur yang seringnya dalam perjalanan tersebut seorang menemukan masyaqqah, kesulitan dalam perjalanan, maka diringankan. Wa idza baratum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min shalati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Jadi kenapa kalian itu mengqasar salat dalam kondisi sedang melakukan perjalanan sahur, bahkan itu yang wajib menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Ini semua untuk memberi kemudahan kepada hamba-hambanya, termasuk pula di antaranya adalah mengamalkan manasik, manasik haji, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kemudahan pada saat mereka hendak mengakhirkan, majukan dari empat amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada mereka. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah kita jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang harus dilakukan jika tempat tinggal jauh dari ta'lim ahlus sunnah? Ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, pindah. Cari tempat yang di sana memungkinkan bagi seorang itu untuk giat dan terlebih untuk menuntut ilmu. Nah, dan berkumpulnya seseorang di sebuah perumahan yang secara umum mereka adalah orang-orang yang baik, ahlul khair, ini akan memberikan pengaruh yang baik, yang positif dalam kehidupan mereka dan keluarganya, ya, terkhusus dalam hal menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tarbiyatul aulad dalam hal mendidik anak, ya, yang tidak terkontaminasi dengan berbagai hal-hal yang dapat menyesatkan anak-anak tersebut dan seterusnya. Banyak manfaatnya. Atau kalau seorang tidak memungkinkan, tidak mampu, maka dia berusaha dengan cara yang baik. Misalnya dia berusaha untuk membuka majelis ta'lim di daerahnya dengan mendatangkan ustaz dai yang bisa mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dengan hikmah. Kuliru ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'adzati hasanah. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa dengan cara yang lain, ya, ta'lim jarak jauh. Apabila di sana ada kumpulan ikhwan, kumpul menetapkan satu waktu, misalnya disesuaikan dengan jadwal yang ada di suatu daerah, ta'lim antara maghrib isya atau ta'lim ba'dal asr atau semisalnya, lalu mereka pun mereka jadi jauh. Nah, alhamdulillah sekarang pulsa murah, nah, atau lewat internet misalnya. Nah, ya, seorang kehabisan beberapa ribu lalu kemudian mendengarkan ilmu satu jam, alhamdulillah itu adalah merupakan kenikmatan. Nah, apabila tidak mungkin, kan, mengumpulkan dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya. Jika tidak memungkinkan, maka ada cara yang lain. Misalnya membeli kaset-kaset selama durus, daurah, dan yang semisalnya, dan setelah itu dia membuat jadwal rutin untuk dia dan keluarganya di rumah. Ya, kalau mungkin dia sibuk dari pagi hingga sore hari dia kerja, tetapkan malam hari, habis isya tetapkan minimal setengah jam dengar talim diputar, lalu dicatat apa yang penting untuk dicatat rutin terus seperti itu. Nah, ya, hal apa kalau tidak memungkinkan, ya, dengan cara apa? Buku. Nah, kitab-kitab. Tidak mampu membaca kitab bahasa Arab, buku-buku terjemahan yang terpercaya. Nah, yang amanah. Berhasil banyak cara untuk seorang itu mendapatkan ilmu. Sebab ilmu itu sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Bukan hanya sekedar mengambil ilmu, tapi ilmu itu akan menambah keimanan. Dengan ilmu seorang akan bertambah imannya, dengan syarat apabila dia menuntutnya dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya hizbiyah? Hizbiyah diharamkan dan sesat menyesatkan, tidak diperbolehkan. Wala takunu minal musyrikin man ladayhi darru dinuhu wa kanu fi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrikin yang mencabla agama mereka, masing-masing membentuk hizbiyah-hizbiyah, membentuk kelompok masing-masing merasa menang, merasa benar dengan apa yang ada pada mereka. Bolehkah bagi laki-laki memakai pakaian berwarna kuning atau merah? Tentang warna kuning saya tidak mengetahui dalil yang mengharamkan, ya, kecuali dari sisi bahwa kuning itu identik dengan partai tertentu. Nah, kalau dipakai seakan-akan dia termasuk yang apa, mengiklankan, mempromosikan. Nah, adapun merah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, apabila pakaian yang dikenakan merah musmar, merah murni, ya, seluruhnya merah. Nah, ini tidak yang terjadi di kalangan para ulama, dan sebaiknya seorang muslim berusaha untuk menghindari persucian yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, meskipun betul lah dari riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi bahwa beliau pernah memakai hullatun hamra', hullah yang berwarna merah. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak disebut hullah yang berwarna merah, melainkan bahwa hullah tersebut yang dipakai luar. Ya, pakaian yang biasa dikenakan di luar untuk berhias oleh kaum muslimin pada zaman itu. Nah, tidak disebut hullah, melainkan di situ ada garis-garis yang berwarna lain. Sehingga para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah membawa bahwa hullah yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak murni berwarna merah. Berhasil terjadi khilaf, dan yang afdal menyelisih atau meninggalkan apa yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, tidak bisa dibaca. Bolehkah wudu di kamar mandi sambil membaca bismillah? Baca di luar, ya. Adapun di dalam tidak diperbolehkan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah mengaktifkannya enam di hari selain hari ketujuh, seperti hari ke-14 dan 21, tetapi pada hari ke-7 diberi nama dan dipotong rambutnya? Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kullu ulamin muhtajun bi aqiqatihi wa yu'aqu anhu yawma sab'i. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya dan diaqiqahi pada hari ketujuh. Diaqiqahi pada hari ketujuh. Ini yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain mengatakan hari 14-21. Namun dilemahkan oleh para ulama sehingga Allah Ta'ala alam karena aqiqah permasalahan ibadah dan ibadah itu hukumnya tauqifiyah sehingga seorang hendaknya tidak mengaqiqahi kecuali pada hari ketujuh tersebut apabila telah lewat maka telah lewat waktunya. Nah, meskipun sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengaqiqahi dirinya ketika dewasa. Kalau orang tuanya dahulu tidak mengaqiqahinya, maka ketika dewasa dia mengaqiqahi dirinya sendiri. Dan ada hadis yang datang dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga termasuk khilaf berkenaan tentang hadis tersebut. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini. Itu pun kata Al-Hafidz, kalau hadis ini sahih, maka yang zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengaqiqahi dirinya sendiri apabila riwayat itu sahih, maka itu termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Allah Ta'ala. Apa hukum menggunakan raket nyamuk? Syekh Muntamin membolehkan. Dan apabila kita sholat, apakah kepala kita harus menyentuh sutra atau tidak? Ya, tidak harus. Tidak harus. Ya, jarak antara sutra dengan tempat sujud yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada jarak mamar usyah, yakni memungkinkan jarak kambing bisa dilewati oleh kambing di depannya, menunjukkan ada jarak antara tempat sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sutra, sesuatu yang boleh dijadikan sebagai sutra. Ini menunjukkan tidak syarat yang harus menyentuhkan kepala, namun yang ada adalah perintah untuk mendekat kepada sutra. Allah Ta'ala bersawab sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.